Matius paos 6. Ingetang je, ado pesan cening laksana yang paileh agaman ceninge di arepan anaki liu, apang pebalihe teken anaki. Yening keto pekertin ceninge, pedas cening tuaro nampi ganjaran uli ajin ceninge ane di suarga. Dadine, yen cening mepedane, ado nulat tingkah solah anake ane mapi-mapi. Ane demen ngedengang pegayane di periangan anak Yahudine muah dirurung-rurungi. Tetujone apange ia pujine ban anake. Guru nuturin cening. Sesajane anake anek itu ia subo nampi pikolih. Nanging yening cening mepedane, mepedane je aji singit. Apang ede kanti anak nawang, yadian je suwitran ceningi ane paling raket. Kitu patut neban cening nyingidang. Sewireh ajin ceningi ane nyingakin pekardin ceningi ane sujati, ide bakal mepai cepi kolih teken cening. Yen cening ngastawa, ede pesan nulat tingkah anake ane demen mapi-mapi. Ia demen ngastawa sambil ange mejujuk di periangane, wiadin di pempatani. Tetujone, apa ngetingaline ban anaki. Ingetang je, sesajane anaki ento subo nampi pikolih. Nanging, yen ceningas tawo, mecelep je kemeten, tur ubetang jelanani. Gitu lautang ceningas tawo teken ajin ceninge ane tuarungenah. Ajin ceninge ane nyingak ane ilid, bakal mepai cepi kolih teken cening. Buene pengestawan ceninge ento, ede nganggon raos anetan pegune, buke kebiasaan anake anetusing nawang widi. Anake ento ngaden pengestawane bakal ketampi, ulian dawan pengestawane. Cening, ede pesan buko keto. Krano setondene cening mepinunas, ajin ceningi sebuwikan teken apo ane buatang cening. Entu krane, kene patut de cening astawa. Ajin titiang sanering suwarga, parab pelunggu aji mangdo keluihang. Pemerintahan pelunggu aji mangdo kadegang. Pekarsan pelunggu aji mangdo je memargi iriki ring mercepade, sekadi ring suwarga. Ring rahinane mangkin, icen je titiang pangan kinum setegapipun. Ampurayang je iwang titiangi. Sekadi titiangak samayang anake sane sampun meiwang ring titiang. Malihe sampunang titiang kebak tering genah gegodani. Nanging bebasang je titiang saking ijat. Santukan pelungu aji sane nuenang pemerintahan. Kekuasaan miwah keluihani. Langgeng selami-lamini pun. Amin. Sewireh yen cening ngampurayang kepelihan sesaman ceningi. Ajin ceningi ani disuargan, masih ngampurayang pelih ceningi. Nanging yen cening tuaro nyak ngak samayang kepelihan sesaman ceningi. Ajin ceningi ko tuaro kayun ngampurayang kepelihan ceningi. Yening cening mepuase, ado pesan nulad tingkah anake mapi-mapi, ane nyelap ngai gobo acum, apa ngetawange teken anake iyo mepuase. Ingetang je, sesajane anake ento subo nampi pikolih. Nanging yen cening mepuase, suginin muane, apunin sirahe tur suahin, apa ngeede kanti ado anak nawang cening mepuase, sejabo ajin ceninge ane tusing nahentu ane wikan. Ajin ceninge ane ngaksi ane ilid, bakal mepai cepi kolih teken cening. Ede cening munuhang brane digumini. Krane dini liu ade nget-nget muah sepuh ane bakal ngerusak, buene maling ane bakal memaling gelah ceninge. Nanging, punuhang je kesugian ceninge disuargan. Ditu tuaro ade nget-nget wiadin sepuh aneng rusak, tur tusing ade maling ane lakar memaling. Krane, dijeje beranan ceningi, ditu masih keneh ceningi. peningalane ento suluh dideweke. Yen peningalan ceninge cedang, sinah pedewekan ceninge makaukut galang. Nanging yen peningalan ceninge lamur, pedas peteng pedewekan ceninge. Ento krane yen galange ane dipedewekan ceninge mesalinda dipeteng, ambate peteng dedetni. Tusing ade anak nyidayang megusti dadua. Ia tuaro bakal nyidayang patuh subaktini. Ia bakal geting teken ane adiri, nanging ane adiri bakal tersenaina. Ia bakal bakti pesan teken ane adiri, nanging ane lenan tusing bakal rungwange. Jening tusing nyidayang acepokan ngaule teken ido sangyang widiwase, muah teken kesugian. Ento krano guru mepitutur teken cening, edeje sumang saya teken pengupo jiwan ceninge, apo adalah kardar wiarin inem cening. Tur edeje sumang saya pebuat ukudan ceninge, apo adalah kar angon cening. Sewireh idupi ento, luihan teken dedarani, tur ukudane ento, numajian teken ajin pengangoni. Pedasin je kedisi ane di ambarani, iyo tusing tayan memula, buina tusing tayan manyi, tur tusing nyimpen dijinengi, nanging iyo kicen amah-amahan ban ajin ceningi ane di swarga. Singke cening sangat luian teken kedisi entu, nyenke di pantaran ceningi, uli krana sangat sumang saya, nyidayang nyambungin tuhne angan alengkat. Buena apo krano cening sumang saya teken unduk penganggu? Pedasin jebungan bakungi di tegali. Iyo tumbuh, nanging iyo tusing tayan megae wiadi nunun. Nanging guru nuturin cening, Sang Prabu Salomo, yadian ido sugih pesan, nanging ido tusing medue busano ane melahne buku bungane entu. Dadine, yen buku kito ide sangyang widiwase mayasin padangi di tegali, ane jani mentik, buin mani layu tur ketunjel, singke ide lakar mayasin cening, anak ane tunan percaya. Entro krano edoje cening sangat sumang saya kanti mekangan, apo ane lakar dar, apo ane lakar inem, apo ane lakar anggo. Anaki ade tusing percaya teken ide sang yang widiwase mulu setate ngulati paundukane entu. Nanging cening edo kita. Sewireh ajin ceninge ade di suarga nuikan, mungwing cening mulu tuah muatang entu mekejang. Nanging, saratang je malu dadi kaulan ide sang yang widiwase, muah nyalanang ane dadi pekarsan idane. Mewastu seluwering ane lenan, ane buatang cening, bakal paicayang ide. Entu awanane, edoje besumang saya teken dinane mani. Sewireh dinane mani, masih ada pekewohne. Tusing nyandang buin imbuhin kekewohan ane sedino-dino.